at walasan. Di kertas at di niratang isingkan na baline sane tulos ka pining bali. Ajak ya ilo, Kajang Bukit. Kenyam manis pipine sujenan, bangkiang rengkiang dan si dengan sapang. Oh hilo Bajang Bukit, rindu beli kaping adi yen awai ketemu rasa ati bari mepisah. Ajak ya ilo Bajang Bukit, kenyaman ipine sujenan, bangkiang rengkiang dan si dengan sapang. Oh ilo Bajang Bukit, pisahkan lawan adi. Oh hilo Bajang Bukit, rindu beli kapiling adi yen awai tuare ketemu rasa ati ban mepisahkan lawan adi. Pantusing adi mesel selam rasa tresna ane buta pandengane nang hidup kelara. Boya beli sing tresna deken adi lo ibung dan hati namin tau deken ewek do pedalam adi ajak lara. Oh, putusin adi masel-selan asetresna ane buta pandangan enang hidup pelara. Tresna teken adi lo ibungan hati kaning tau teken dewe do pedalam adi ajak lara. Thank you. Sambal hening-hening kilang-kilang tuarejo nepukin apa kedo aneh rasa yang tiang ken embok mendap-mendap embok namanin tiang rayang kosan untuk beli ne malu ulian tiang sentain rasa yang tresna adi mare among orang akeko di subane tiang ngelaku nangam tanam subat rasa nemboke kapining pade wekan tiang apan sing mekelo mengantosan tiang marah pesan mademenan ngajak timbal di sekolah tersenan tiangnya sedak mebunga-bunga yening subatita yang widi iraga sinakal matamu yadi astun jurang ane ngalangi sampun nanggo menyeselin dewek liu bintang nur langite untuk pilih angin ilorin tiang untuk beli ne malu ulian tiang sentain rasa yang tresna adi mare ambong orang akeko di subane tiang ngelaku nangan tanam subat resna nemboke kapining pade wekan tiang apan sing mengkelo mengantosan tiang marah pesan mademenan ngajak timpal di sekolah tersenan tiangnya sedap mebunga-bunga yening subat hidaya widi iraga sinakal matamu yang hias pun jurang ane ngalangin sampun nanggo menyeselin dewek liu bintang duor lalite untuk pilih angin nyilorin tiang tanam subat resna nemboke kapining pade wekan tiang apan sing mekelo mengantosan tiang marah pesan mademenan ngajak timpal di sekolah tresnan tiangnya sedak mebunga-bunga yening subat hidaya widi iraga sinakal matamu yadi astu jurang ane ngalangi sampunan mbok menyo saling dewe liu bintang duo lante untuk pilih angin nyilorin tiang. Sebat di kana baline yen ingat tang unduk kejani melang ngobong beli mepanganan tau teken bapan adi sing setuju. Di kejodohan mirip entuk ketujuan papan adine menjalan hati bermegatin kesenangan saha sekesenangan beline tanpa arti. Angin milu ngerasa yang en Bali sing jasida atingmu kuhan tresna en amonto ban Bali menyayangi kerasa yang bakalan ngena sing medaya buka kekene seolah adine ngelatunan ngelenan ken beli adi ketara ngoreman di pasenge sing gelap bang beling ngojok dewe adi sambil ngintip munyin jangkrike beten kange tepokin adi ngeroman berdaduanan beli sing deman adi ngemaduang tresnane boya ke hati mejanji lantar satria mana beli asik ini aneh terus lain hati pemuda adinya kita beli jok dewe adi sambil ngintip munyin jangkrike beten kami tepokin adi ngeroman perdaduanan beli sing deman adi ngemaduang tresnane boya ke hadi mejanji lakar satia wanita beli asiki sane tresnain adi tumuda adinya kiden beli beli sing deman adi ngemaduan tresnane boya ke hadi mejanji lakar satia wanita beli asiki sane tresnain adi tumuda adinya kiden beli bertemu semalam itu di jembatan tresna. Sing indah bareng sapang tulus suci rebawan adine. Selangiti menyaksian tersama pandu ngawe janji yang munang nyamung tali tresnan di subeliwa ngegelut saling guyonin kadirama cita ben pidan apan ku sing tresna megat di dalam wanan sampe kenangan balikan di kewekasan semare matamu semare kena ingu dan ilian ulik pidan pian dot pesan ngangon kuremenan bersinalir di kelenan wanda adini serata. Nangi unduk keasrian dan batu bature matiosan sareng rebawan adine wenten kerasa sungsut ring hati itu lantas beli nyungunin mataku nadak sare adi nangis ring tangka beline adi nuturang unduk kekal tepuk oh, oh. Kocap ragan adi pacang kejang kepang sareng anak wani sane elena kesiap saja di subane belinian nanging tan sida beli pacang menghalangin abesek pengacep beline dumadak je adi sida pagi Zara adi tangis rintang kabeline adi nuturang unduk kekal tepuk oh, oh, oh. Kocap ragan adi pacang kejang kepal sarang anak wangi sane sara adi nangis rintang kabeline adi nuturang unduk kekal tepung oh, oh, oh. Kocap ragan adi pacang kejam kepan sarang anak wani sane elena. Thank you.